بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، حنبتنا عزكم الله. Yang kita kaji pada kitab kita ini memang fokus pada pembahasan hikmah di balik akad jual beli. Hikmah di balik bimbingan-bimbingan tentang akad jual beli. Tujuannya adalah untuk menegaskan keindahan bimbingan Islam dalam berniaga. Sehingga itu yang kita tekankan dari ulasan al-muallif rahimahullah. Terkait dengan jual beli dan semisalnya, ahkamnya banyak. Sengaja tidak kita membahas tentang hukum-hukumnya, dikarenakan kitabnya bukan membahas masalah hukum. Sehingga walaupun ketika tadi tidak dibahas panjang terkait dengan ahkam, gitu ya, terkait dengan hukum-hukum tiap-tiap transaksi, itu dibahas khusus dalam fiqhul bay. Secara umum sudah saya tulis dua kitab, nanti bisa membaca kembali kitab dengan judul Bisnis Online dalam Perspektif Fiqh Islam. Ini meskipun terkait dengan online, tetapi di dalamnya mencakup banyak hal yang terkait dengan semua jual beli, baik online atau offline. Banyak kaidah-kaidahnya, itu yang paling penting, dan diberikan banyak contoh-contoh, sehingga dengan itu diharapkan bisa memahami banyak hal yang lain yang mungkin belum dikupas dalam buku ini. Wallahu a'lam bishawab. Langsung aja terkait dengan pertanyaan. Bisa yang lain monggo. Ya, Pak. Jual beli itu jual beli itu nantinya ada manfaatnya. Kemudian kemudian kita dimintai tolong untuk menjualkan misalkan tanah atau rumah ya. Untuk kurnia ada pengenalnya. Itu kita dia kan tidak menanya kan. Kok komisinya kan enggak? Berapa komisinya? Kita tanya sedikit dulu. Baik. Pertanyaan seputar masalah jual jasa maklar. Secara umum pendapat yang rajih di pendapat jumhur fuqaha diperbolehkan yang namanya usaha maklar. Ya, diperbolehkan usaha maklar atau jual jasa. Ini pendapat jumhur fuqaha barakallahu. Pertanyaannya, ketika kita dimintai tolong, ada orang kepengin beli tanah, beli apa, minta tolong sama kita, maka di sini harus diperjelas statusnya kita. Bisa jadi status kita hanya ta'awun. Sifatnya hanya bantu membantu saja. Kita mendapatkan pahalanya. Maka tidak ada komisi atau fee atau kita mencari laba dari situ. Murni ta'awun. Sehingga ketika kita mendapatkan harga lebih murah, mendapatkan komisi dari pemilik barang, semua kembali kepada yang nyuruh kita. Yang pertama, hanya diperjelas. Mungkin status kita sebagai orang yang ta'awun saja. Atau kita sebagai wakil resmi yang ingin beli barang. Nah, antum saya itu sebagai wakil. Jadi bukan maklar, wakil saja. Ya, antum tolong wakilkan saya terkait dengan akad jual beli. Dia wakil. Maka dia sebagai wakil semata. Kalau memang itu wakil ada komisi dari sononya ya apa. Kalau wakilnya semata-mata wakil ta'awun, ya ta'awun saja dapat pahala. Kembali ya. Atau yang ketiga memang kita ngomong, afwan, antum kalau minta tolong sama saya, ada komisi, atau ada fee, atau ada persentase, atau saya di sini kan mencari laba dari situ. Saya statusnya sebagai maklar, atau penjual jasa. Harus jelas. Harus jelas. Ketika jelas, maka dia bisa mengadakan kesepakatan terkait dengan komisinya. apakah komisi langsung, fee langsung, atau persentase dari barang yang dikucurkan, atau antum terapkan sebuah harga dan saya mencari laba sendiri. Ada kejelasan. Ini makarnya siapa? Pembeli ataukah penjual ataukah dua-duanya? Harus transparan. Yang terakhir adalah tidak ada omongan sama sekali. Tidak ada omongan di ta'awun, tidak ada omongan sebagai wakil, tidak ada omongan sebagai tidak ada omongan sama sekali. Maka kembali kepada kondisi orang tadi selama ini. Ketika orang yang kita mintai tolong itu memang masyhur, dikenal sebagai makelar, maka otomatis dia dijadikan sebagai makelar. Tapi semua orang tahu, oh fulan, memang dia kerjaannya makelar. Begitu kita minta tolong sama dia, berarti kita secara gak langsung mengangkat dia sebagai makelar ini. Maka bisa dia ngomong, ada komisi gak, Pak? Oh ada. Gimana komisi, fee, atau langsung mengadakan biasanya kesepakatan. Atau pada umumnya ini orang tahu, kalau memakai jasanya dia, biasanya komisi langsung. Jumlah sekian. Maka dia dipakai. Dia selesai akad, Anda harus ngasih dia komisi jumlah nominal sekian. Tapi kalau dia tidak dikenal sebagai penjual jasa, tidak dikenal sebagai seorang makelar, maka itu niatnya adalah minta tolong. Tapi harus tahu. Nah, ketika dia minta komisi harus ngomong. Oke, harus ngomong. Coba dia ngomong. Maaf, saya bukan makelar, saya bukan penjual jasa. Tapi kalau aku minta tolong ke anak kali ini, boleh saya minta komisi ya? Ngomong ngomong baik-baik. Jadi berboleh. Misalnya, misalnya dirinci. Ini harus ada kejelasan supaya tidak ada ikhtilaf di kemudian hari. Banyak sekarang garong atas nama makelar. Garong ngomong-ngomong itu nih. Ya kejar. Kejar. Itu namanya malak, bukan namanya makelar. Yang namanya makar jelas statusnya dia. Ini durung ono omongan apa-apa, la kalam wala salam wala apa, ngerti ada yang jauh bilang langsung masuk ke dalam. Di bagian itu. Garong di dunia ini. Yang namanya jual jasa, makar jelas statusnya. Dipanggil, mungkin sebagai status makar yang pembeli, maka dapat dari pembeli, atau dari penjual, dapat dari penjual, atau dua-duanya, dapat dari dua-duanya. Baru. Ya harus ngomong. Kalau Anda bukan makelar dan dimintai tolong, tanpa ada omongan, hukum maksudnya apa ini? Tahu. Kalau Anda seorang makelar, masyhur dengan itu, dan dimintai tolong, hukum maksudnya apa ini? Makelar. Ngoten. Yang lain. Yang lain. Gimana buah sawo. Ya. Kenapa enggak mangga aja? Supaya pas dengan petai sawo tadi. Ya, mangga. Kenapa kok sawo? Gimana tuh? Iya, yang paling aman dan transparan insyaallah taala, sawunya dipanen terlebih dahulu. Yes. Ditimbang terlebih dahulu. Nego harga. Tapi ini yakin bakal dibeli. Panen. Itu opsi pertama. Itu yang paling gampang, paling jelas. Mau sawu, mau mangga, mau jeruk, mau apel, mau anggur, mau kelengkeng. Sudah, disepakati panen terlebih dahulu. Dipanen dulu berapa apa namanya berapa timbangannya, disepakati berapa harganya, selesai. Disepakati dulu. Cara pertama. Cara yang kedua, bagaimana dengan cara tebas tadi? Masih di pohon. Yang ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama, tapi yang rajih insyaallah taala boleh dengan persyaratan. Yang pertama, ada ahli takdir. Datangkan ahli yang bisa menghitung buahnya. ini buah segini satu pohon ketemunya sekintal atau setengah kintal. Ini ada sekitar 10 pohon. Berarti berapa nih? 50 x 10? 500 kilo, 5 kintal. Yang mana ya? Setengah ton. Yang pertama, ada hari taksir. Yang kedua, langsung panen saat itu juga. Dipahami ya? Ini taksirannya ada 10 pohon, ini ditaksir 1 ton. Sekilo berapa? Sekilo misalkan 5.000. Tidak, 5.000 dikali ton, sama dengan? Sama dengan 5 juta. Deal? Yang kedua, langsung panen saat itu juga. Tidak boleh. Ditunda, itu namanya mengistir, perjudian. Karena tidak tahu nanti ke depan, tambah banyak, atau malah kena hama. Nah, jelas. Langsung panen. Dibahami ya? Nah itu? Tidak boleh. Harus semuanya. Jadi, artinya disepakati. Ini orang dikenal sebagai ahli taksir. Paham ya? Dan disepakati oleh dua pihak, iya orang ini kita sepakati sebagai taksir dan dia memang dikenal seperti itu. Taksir apa? Sekian. Oke, harga sekian langsung panen. Tapi opsi yang paling sen yang pertama tadi. Mau niat beli kok. Dah, panen dulu semuanya. Berapa takarannya? Nego. Selesai. Bodoh aja kok. Ngamalkan yang kedua juga harus langsung panen. Ya mending langsung aja panen supaya jelas berapa timbangannya jelas. Nih, paham. Terkait dengan pertanyaan yang tadi terkait dengan hasil bumi yang tidak kelihatan di atas, jadi di bawah. Di bawah. Iya, padi yang kelihatan. Padi sama dengan paha, sama dengan mangga tadi. Padi misalkan, itu diperbolehkan ditebas dengan dua kata tadi. Ada ahli taksir yang mu'tabar, terpercaya, dan langsung panen. Dua tadi. Oh ini sebentar sawah ini ketemunya gabah sekian. Jadi harga sekian sekilonya. Jadi langsung tebas. Ya tebas, langsung panen. Paham ini? Sama. Yang berikutnya yang di dalam tanah. Sehingga orang yang punya padi itu enggak bisa membuat mengeluarkan zakatnya dengan nisabnya. Apa itu enggak kena beban mengeluarkan zakat. Iya, berarti ahli taksirnya enggak jos, enggak mutabar. Tadi kan dua ketentuan, Pak. Harus ada ahli taksir yang terpercaya yang bisa menaksir berapa keluarnya timbangan gabahnya itu. Dari situ kan kelihatan, oh ketemunya sekian. Yang pemilik sawah tahu, oh bisa mencapai ini sawah. Kan gitu. Nah, kalau tidak ada maka tidak boleh. Kalau enggak ada maka tidak boleh. Langsung panen, baru jual. Iya, opsi pertama yang paling aman. Cari yang aman aja, nanti neko-neko. Difahami ya? Yang tadi, yang dalam perut bumi. Bawang, dalam. Ini, bengkoang, kacang, singkong. Ya, oke ya. Nah, apa hukumnya membeli masih dalam kondisi di bawah tadi? Opsi pertama jelas, panen dulu, kelihatan berapa timbangannya, nego harga. Itu jelas. Tambah dipanen, langsung. Jawabannya sama kayak ini. Ketika ada ahli taksir mengetahui, kan kelihatan dari permukaannya kan, dari jauhnya segala macam. Oh ini aja bagus Pak, biasanya satu batang ketemunya sekian. Ada ahli taksir seperti itu, boleh. Dan yang kedua, langsung panen. Boleh dengan dua saat tadi. Yang paling besar opsi pertama, panen dulu baru jual. Ya nggak mungkin jadi tuh, nggak sepakat. Gitu Pak. ya apa sih? Ya batal akad orang sidor. Nusian belum harganya. Gak bakal jadi akadnya. Tapi apa sih? Oh, tidak boleh. Itu mengikat. Itu mengikat sekali. Oh, maksudnya dia sudah pernah dia batal gitu. Ya, artinya yang diterima atau yang diladeni yang serius. Oh, jok guyona. Kenapa? Begitu gimana? Terus? Makanya layani orang yang serius. Kalau perlu ada saksinya, ada tambah polisinya, sama salah. Jadi kalau cuma sekitar 2 kilo mungkin ini maksimal 1 hektar ya, besar. Perlu saksi JP juga bisa. JP diperbolehkan. Tadi masih masalah mangga dan saya kait sama saya punya beberapa pohon mangga. Waktu itu belum tepat, akhirnya siang. Dia memberi pemuda siang. Saya juga gak enak nanggung tak aman ini, nanti kalau di mana cokel atau apa, dan gak enak siangnya. Terus pada waktu itu harga mangga itu turun. Orang itu gak kembali ke rumah saya. Sudah keluar uang. Dan saya juga bingung gak. Wah ini mau saya kembalikan kalau nggak dibeli, sekarang nggak dibeli. Saya menunggu nggak tentu, terus botok apa matang nggak kuat itu. Mau dia saya kembalikan orangnya juga nggak tahu ya namanya siapa, gimana? Ya, mohon maaf, tidak sah dari awal. Tadi kan ketentuannya ada taksir. Yang kedua langsung dipanen. Lagi nih DP persekotok. Melayu, yo gak sah pak dari awal pak. Tapi di lahan itu masih dikontrak. Iya. Lahan itu sudah sedia tuh. Untuk PKN-nya ada 50 pohon. Saya kontrak. Lalu keluar buahnya. Enggak ada apa-apa. Langsung mengeluarkan. Ini bahasa kontrak ini? Kita kira tahu. Terus pada bonus yang harap apa? Iya. Berbuah pilih yang kontrak. Sing rawat yang punya lahan. Oh, yang nyewa. Gini. Antum yang punya lahan mangga 10 hektar. Saya kelihatan. Saya ngomong ke antum. Pak, iki tak sewa. Setahun tak sewa 1 juta. Terus bareng-bareng saya yang garap. Aku sing garap dhewe. Terus panjang iki. Jadi nanti selesai, jadi pakai panen jawaban bukan dihitung. Ya, tidak apa-apa. Iya, itu nggak masalah kalau itu. Itu nggak ada hubungannya jual beli buah. Itu sewa menyewa lahan buah. Nggak masalah kalau itu. Ya, risikonya saya nyewa itu. Nanti tak garap wabung masuk buahnya zen, begitu tak panen wah 100 juta kena ya. Atau tuh kena hama itu mah. Ini jelas, itu kan banyak sewa menyewa atau jual beli buah. Boleh, tadi kan sewa menyewa itu aja. Mereka yang menebas itu rugi. Oh, bukan menebas, tadi bukan menebas. Sewa menyewa. Terus itu tuh, Pak. Berarti seperti menyewa lahan ya? Dengi, kayak nyewa lahan, potongan padi monggo, ini kan pohon mangga. Sewa, nanti dia tanami segala macam, nanti dia ramut. Enak nggak ada pak? Iya salah. Iya ada pak. Ada ilmunya tuh pak. tanya sama Alif, mangga apa ilmunya? Supaya mangganya jadi bagus, kan dirambutkan supaya jangan kena hama-hama. Ada. Semua itu ada ahlinya masing-masing. Tapi dengan seperti itu ya, karena ada teman saya bilang, setelah itu sulit berjuangkan. Jadi sama tinggal, tapi itu seperti di sini kan. Apalagi itu. Oh, setelah di Jawa tadi itu. Pas di Jawa sama dia, hasilnya bagus. Zen. Selesai, dikembalikan lagi. Seperti, ya, ikut, ikut tanyakan sama ahlinya. Ada hal-hal yang tidak baik. Yang lain tadi, Mbak, tadi baru mangga. Apa lagi tadi? Iya, iya. Nanti Bapak baca buku ini, ringkasnya. Terkait dengan jual beli online, itu hukum asalnya boleh. Tapi dengan persyaratan. Yang pertama, jelas deskripsi barangnya. Sifatnya jelas. Barangnya ini, gini, namanya deskripsinya jelas. Ya, misalkan beli, beli apa lagi? Beli apa? Nah ya, bahasanya mereka, deskripsinya harus jelas. Enggak ada manipulasi di situ. Yang kedua, dia tidak boleh barang-barang yang harus diserah terimakan di tempat. Yaitu barang berupa emas, perak, atau jual beli mata uang asli. Tidak boleh online. Itu harus langsung di tempat, cash. Mana emasmu, ini uangku. Mana perakmu, ini uangku. Mana rupiahmu, ini mana rialmu. Langsung. Namanya barang-barang yang harus diserah terimakan di tempat. Itu gak boleh online. Emas, perak, dan mata uang asli. Paham ya? Ini ketentuannya. Yang ketiga terkait dengan masalah pembayaran, bisa transfer dulu baru kirim barang, bisa kirim barang baru transfer uang, bisa COD. Kami bisa dengan COD. Ini sudah ada faktor kebetulan. Iya. Karena kita itu jadi nggak tahu barangnya. Iya, betul. Iya, makanya deskripsi. Maka ketika ada yang berbeda, boleh komplain. Komplain diserahkan kepada masing-masing penjual barang. Karena ada komplain jangan sama kurir saya, komplainnya langsung ke pusat. Gitu. Itu biar difahami aturan main pada masing-masing. Barlo. Kalau khawatir gitu-gitu ya offline mamon pak. Nah, kalau kepengen begitu maka wajib disikiki terlebih dahulu. Jaga diri. Kalau bisa, kalau sudah dikirim, bayar sudah. Nah, bongkar fisik, wah ada fisik. Wah, ini namanya kabayan online. Namanya. Gimana, Pak Polisi? Oh, begitu. Yang tadi itu dijelaskan tadi, asuransi itu macam-macam. Ada asuransi sosial, itu biaya dari pemerintah yang menanganinya langsung tanpa ada pungutan premi atau perusahaan untuk karyawannya ada potongan gaji, ada subsidi perusahaan, ini nggak ada masalah diperbolehkan. Yang tidak boleh itu asuransi bisnis. Kita sebagai nasabah bayar premi dengan tingkatannya masing-masing ya. Biasa, luar biasa, VIP kan gitu ya. Nah, gitu ya. Bayar premi. Nanti ketika ada sesuatu dapat klaim. Ngerti gak? Selama gak ada apa-apa ya, terus bayar premi. Bayar terus. Itu yang namanya bisnis. Orang yang masuk di dalamnya mungkin untung, mungkin rugi. Itu meliputi semua asuransi. Kesehatan, semuanya masuk. Tidak diperbolehkan. Barang-barang. Difahami ya? Anda masuk asuransi kesehatan dengan premi. Ada macam-macam, ada yang gratis. Ada yang gratis. Gratis. Itu kan langsung dari pihak pemerintah untuk orang-orang tertentu yang tergolong miskin. Nah, gitu ya. Nah, mereka ini enggak ada pembahasan, dikarenakan itu sosial dari pemerintah. Yang dibahas yang berbayar. Anda bayar premi. Bayar terus, Anda mau memilih yang kelas mana, kan beda-beda ya. Beda namanya ya, per kepala. Terus bayar premi. Anda sehat, walafiat, bayar terus, bayar terus, bayar terus. Terus, bayar terus. Ya, ya rugi ya. Nah, ini namanya perjudian. Barakallahu. Begitu Anda baru bayar premi sekali, tahu-tahu sakitnya lumayan. Yang nanggung, ya biar mereka nominal melebihi premi Anda. Ya rugi dong. Rusak. Itu namanya bisnis. Asuransi bisnis. Itu diharamkan dalam Islam. Yang pertama, memakan harta orang dengan cara yang kafir. Yang kedua, perjudian. Tadi yang tanya, bagaimana kalau dipaksa? Bagaimana kalau dipaksa? Gimana bukan di pasar, artinya sudah masuk dalam regulasi. Yang seperti ini itu sudah tidak bisa mengelak lagi. Itu sudah ilzam dari pihak pemerintah, ya sudah mau apa lagi. Cuman secara hak kita hanya punya hak sejumlah premi yang telah kita bayarkan. Itu punya kita resmi. Kalau ada subsidi pemerintah, ditanyakan berapa subsidinya, itu punya kita. Kalau karyawan, potongan gaji itu milik kita. Ada subsidi perusahaan itu milik kita. Hanya itu yang menjadi haknya kita. Barulah itu. Ketika bisa dihitung, dihitung aja tiap bulan berapa kali. Pas sakit, yang kita ambil sejumlah haknya kita. Barulah ini jangan bisa dielakkan lagi. Yang ya mau artinya kalau dengan bahasa begitu, kalau bahasa begini itu artinya ya sudah kita nggak ngambil haknya kita. Ketika kita sakit ya bayar sendiri, bayar sendiri. Kalau itu haram, yang kali ini yang menangani pemerintah, apakah dari pihakmu itu yang tanyakan sama beliaunya langsung. Ya bukan makomnya kita kan Pak, itu kan urusannya sono. Jadi kan tanya langsung ke sono. Loh kok tanya sama saya? Gak cocok. Oke. Kalau saya anggota MUI mungkin. Akan saya sampaikan. Saya anggota kecamatan aja Pak. Tadi gak dipakai. Enggak semuanya haram. Tadi yang ada itu bisnisnya. Terus gimana? Nah, ya. Ketika sudah Anda dikarenakan kalau sudah masuk dalam jaringan, itu sudah mau apa lagi? Enggak bisa mengelakkan. Anda ikhlaskan ya monggo, Anda ambil silakan, yang diambil haknya kita saja. Premi yang telah kita bayar saja, satu, potongan gaji kalau yang dipotong untuk itu, dua, subsidi pemerintah kalau ada, tiga, atau subsidi perusahaan kalau ada. Itu miliknya kita. Sebenarnya bukan haknya. Saya belum terikat, jadi saya belum menurut BPJS. Ada apa-apa ya, pribadi, mandiri saja. Alhamdulillah, Pak. Sehat selalu, alhamdulillah, Pak. Tapi yang ada di BPJS, orang yang tidak punya kan kesulitan dana. Tapi kalau di BPJS, kita menggunakan itu, kita bisa mahal, kita bisa menggunakan kalau yang subsidi pemerintah, boleh. KIS. Untuk yang fakir miskin boleh. Kalau berbayar, ya Anda tangani. Cuman haknya Anda hanya uang Anda pribadi. Ketika Anda menggunakan lebih daripada itu, Anda memakan haknya orang lain. Ya, di tangan ini ada faedahnya, tapi memakan haknya orang. Tapi menggunakan BPJS itu bisa memakan orang lain. Karena ada ukuran. Kalau seperti ini, misalnya ada ukuran. Ini tidak masuk BPJS, Pak. Bapak beli sendiri. Oh, yang ini yang BPJS, Pak. Ini BPJS, Pak. Ya. Yang jadi masalah, Anda baru bayar premi 10.000. Anda sakit, obat yang sesuai dengan BPJS hargai 1.000. 10.000 deh, Pak. Bukan punya jaringan. Nah, itu yang enggak diperkenankan, memakan harta orang dengan cara batil atau ada perjudian. Jadi selama tidak masuk dalam jaringan itu, ya mandiri. Kalau udah masuk sudah, mau gimana lagi? Pun? Apa sih kata dalam kewalahan? Anak benar-benar salah satu hasil dari dapil kode luar itu siapa yang memiliki lahan sebenarnya yang menggabung sendiri atau jika yang tidak mampu yang menyerahkan kepada orang lain tapi tanggalah yang menyewakannya. Masa iya kayak gitu hati. Enggak tahu riwayat siapa itu. Yang ya iya atau bahwa hadisnya riwayat siapa dulu itu. Siapa baru dengar kayak gitu. Kono-kono bahasanya. Anda baru dengar di mana? Hadisnya bawa dulu yang kayak apa? Karena sewa menyewa hukum aslinya tidak boleh. Oke. Oh. Misalkan kita mempunyai barang ini akan saya jual, tapi saya tidak bayar sekarang, tapi saya bayar ketika barang ini sudah saya jual dan saya jual. Nah, apakah sudah seperti itu masih dalam keadaan ini jika memakai barang tersebut? Ini gambaran sederhananya ya. Anda kulaan barang sama orang. Iya ngerti, kita. Ini kan kau pikir kalau ada nggak ya? Saya ini penjual, entah lepas atau punya toko. Anak kulaan kepada Abang, misalkan. Ini maksudnya pati besar dia. Abang, aku kulaan ya barang ini. Totalnya sekian. Utang. Ngono lho, Pak. Utang porsel atau bisa belum bayar alias utang. Jangan jual. Jual sama cuma laku baru ada bayar utang. Ya enggak ada masalah. Barangnya kan sudah Anda pegang. Anda sudah akad sama Pak Pang tadi, sudah ada akad jual beli. Kan boleh cash, boleh utang tempo. Ngoten nggih, yang penting jangan ada bunganya. Barang Anda kuasai, Anda jual kepada Pak Cik. Ini beres, ada laba. Ini apa? Bayar utangku. Ya itu. Ya itu diangkat oleh orang, ya itu. Itu namanya kulaan dari utang. Oh enggak. Nanti diperbolehkan utang piutang kok. Selama enggak ada bunga. Utang piutang boleh. Pinjam-pinjam boleh. Selama enggak ada bunga. Itu yang menjadi masalah itu apabila anak pelaku tidak dibayarkan. Nah, itu bukan masalah nggak menguasai ini bener ini. Itu kewaliman. Gak bayar hutang itu kewaliman. Nah. Bisa. Gak usah kamu juga gak ada masalah, gak ada satu pulaan. Bisa. Ini saya isak lagi. Bagaimana mengamalkan dengan pada ayat terakhir surat Al-Baqarah? Sedangkan kita tahu ada hadis mengatakan Allah itu abdan wa'iyan kofiyan. Bagaimana teknis mengamalkannya? Ayatnya kan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ataupun dengan nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Yang ini mengatakan Allah mencintai orang hamba yang kaya tapi samar-samar, dia khafif yang menyembunyikan itunya. Ada perincian dalam buku tafsir. Mereka mengatakan at-tahaddits bi ni'matillah ada dua keadaan. Menceritakan nikmat dua keadaan. Yang pertama lil i'tibar, untuk mengambil ibrahnya. Itu boleh. Yang kedua, dari istikhar, untuk berbangga-bangga dengan yang dimiliki. Itu tidak boleh. Paham ini? Betul ini? Selesai. Anda kaya, Anda tidak mau memviralkan kekayaan Anda, tidak pamer di TikTok atau di atau yang lainnya gitu, tidak. Anda berusaha saja, orang tidak tahu, biasa saja. Tapi ada kalanya memotivasi orang begitu. Orang nanti, Pak, iya, alhamdulillah saya punya gini, karena gini. Iktibar namanya. Mengambil ibrahnya. Boleh. Itu dimaukan dengan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nggih. Kondisinya iktibar saja. Kalau untuk berbangga-bangga tidak boleh. Pun nggih. Gampil itu Pak, gampil. Gampil mereka ini poros ya sakit. Pun isya Pak, wah terakhir jenengan Pak. Ya Allah. Pun pun. Ini bukan hanya kalau ini kan besar kayak ini Pak. Kemarin saya sudah lakukan dengan beberapa waduh. Wah, gitu. Aku gak wani, Pak. Ada polisi di Pak. Gak wani, aku mati ini, Pak. Depannya ada polisi ini, Pak. Di bidang apa ini Pak? Invest bidang apa ya? Oh Masya Allah. Besar satu bara ini. Masya Allah. Ini harus dipreteni terlebih dahulu sistem investasinya ini. Investasinya ini. Jadi gini, terkait dengan pop investasi, kesepakatan, ya yang perlu penting yang harus diketahui adalah, yang pertama, terkait dengan masalah bagi hasil, profit, itu menggunakan persentase. Tidak boleh menggunakan nominal. Jadi labanya berapa, berapa persentasenya? Ini sekian dapat persentase sekian. Gitu. Harus dengan persentase, tidak boleh menggunakan nominal. Yang kedua, profit itu dibagi ketika ada profit. Ketika investasinya mangkrak, mohon maaf, mangkrak, mandek, rugi, nggak ada profit. Sedikit pun tidak menanggung kerugian yang ada. kerugian itu ditanggung oleh modal. Oleh modal. Jadi kan sebagai pengelola enggak tanggung jawab ketika Anda sudah profesional dalam mengerjakan investasi ini. Bukan karena apa namanya permalasan atau kelalaian atau keteguran gitu. Maka jarallah musibah gitu, mangkrak enggak jalan, modal habis, ya sudah. Anda enggak tanggung macam-macam. Yang punya modal rugi dengan modalnya masing-masing. Anda rugi, enggak dapat profit dari situ. Dipahami gak? Jadi jangan menjadi beban. Jangan utang gitu. Wah ini saat yang investor saya banyak saat. Nilainya miliaran. Mangkrak saya punya usaha-usaha. Terus jadi utang jenengan. Oh, enggak. Itu malah enggak syar'i. Dalam bab investasi, ketika ada kerugian, ditanggung modal. Bukan pengelola. Selama pengelolanya profesional dan mengerjakannya. Paham gak? Ketika gak ada masalah, no problem. Jalan bagus, ada profit. Bisa short time, bisa long time. Gaya bahasanya. Bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Itu terserah kesepakatan bersama aja. Bisa sekali-sekali invest, bisa invest yang berkepanjangan, itu tergantung kesepakatan. Bebas saja. Dua pekan, per sebulan, per tahun, monggo. Ketika ada profit. Kalau gak ada, ya gak ada yang dibagi. Rugi, ya sudah rugi bersama. Anda sebagai pengelola tidak bertanggung jawab terkait dengan itu semua. Enggak dijadikan utangnya Anda. Itu secara global demikian. Sama sebanyak lagi yang lain, cukup panjang pembahasan terkait dengan investasi. Secara global gitu. Tapi, dipahami, global dipahami. Long time boleh, short time boleh. Itu dengan kesepakatan bersama. Yang tak ingatkan tadi ketika investasi ini, pembagian laba profit itu menggunakan persentase bukan nominal. Anda misalkan invest 2 juta, akan hilang 2 juta, enggak bisa. Tergantung labanya berapa, tergantung berapa persentasenya. Mungkin sekian, mungkin kurang, mungkin lebih. Yang ketiga, ada ketika ada profit. Usahanya ada laba yang dibagi laba, modal balik lebih dahulu, laba itu dia. Ketika tidak ada, enggak ada profit. Ketika rugi, maka semuanya rugi. Ingat, kerugian ditanggung modal. Ya sudah hilang, pasti punya orang berinvest. Tarik waktu. Ya, bahasa Arab yang mubarak. Ngetan malam bang ya? Semoga manfaat. Nafsilahuna subhanakulihamdik. Asyidu Allah ilaih. Anta astaghfirullah wa atubu ilaih.